Oke, selamat siang teman-teman Kaliber Team. Hidup Kaliber Team. PN. Yang biasanya nonton di TV langsung ya. Temu sama bekas kasih. Mas Odi, assalamualaikum mas. Hidup Kaliber Team. Luar biasa. Masih terasa hatiku, kau buka hidup. Begitu tega kau pergi jauh, meninggalkan diriku. Terima kasih. Sebenarnya aku balik hancur hatiku. Indah maligai cinta kemenang, berbuai derita. Terhempas tentang cinta terbelah di kutub yang anugerah redam hati duka kecewa. Biarlah cinta terukir indah di dalam jiwa kita. Indah mahligai cinta terbenam berbuai derita. Lagu dari saya kembali sama Mas Bram Sakti.